بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhani Allah wa iyyakunna minan nar. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatul Shalatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. Yang dikarang oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pada kajian yang terakhir, kita telah membahas berkaitan tentang permasalahan syarat-syarat wajib di dalam salat. Kemudian juga kita bahas syarat-syarat sah dari atau di dalam sholat, yang diantaranya adalah bahwasanya syarat yang pertama yaitu at-taharah. Seseorang ketika hendak melaksanakan sholat maka disyaratkan baginya untuk bertaharah. Bertaharah dari hadas al-asghar, hadas kecil, ataupun al-akbar, hadas besar. Dan cara menghilangkan hadas dari kedua ini adalah dengan berwudu atau dengan mandi. Kemudian syarat yang kedua adalah at-taharatu minal khubthi wan najasah fi amakinis shalah wa malabisiha. Hendaknya dia suci dan bersih dari kotoran dan najis-najis pada tempat sholatnya ataupun dari pakaian yang dia gunakan. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ilmu biduhuli waktis sholah. Seseorang harus mengetahui telah masuknya waktu sholat. Ini merupakan syarat sebelum seseorang melakukan sholat. Harus diketahui waktunya. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, yang kita ambil dari pelajaran yang terakhir, yaitu syarat sahnya sholat, yaitu dengan sitrul aurah. Dia menutup auratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai bani Adam, kenakanlah oleh kalian perhiasan-perhiasan kalian ketika mendatangi tempat salat. Berlaku pada kaum mukminin dari kalangan lelaki ataupun kaum mukminat dari kalangan wanita. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan, dalam ayat ini terdapat perintah untuk menutup aurat. Fafi hadhihi al-ayah fiha al-amru sitrul aurah inda salah. Kemudian juga dalamnya terdapat perintah untuk berhias dan menggunakan pakaian-pakaian yang baik ketika dia melaksanakan salat. Dan telah kita jelaskan di pertemuan yang terakhir berkaitan dengan pakaian atau syarat-syarat pakaian yang digunakan baik ketika dalam salat ataupun di luar salat. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya jenis pakaian tersebut bentuknya tidak mencap pada bagian tubuhnya, atau pakaian tersebut ketat ukurannya. Kemudian yang kedua adalah pakaian tersebut tidak transparan, atau bisa terlihat di balik pakaian tersebut. Dan yang ketiga adalah warna yang tidak mencolok, warna yang tidak kontras. Kemudian ditambah lagi untuk, dan ini berlaku pada kaum mukminin atau kaum mukminat secara umum, dan ditambah lagi kepada kaum lelaki, yaitu diharamkan baginya untuk isbal, menggunakan pakaian melebihi dari batas mata kaki atau di bawahnya. Maka ini telah diharamkan di dalam Islam dan termasuk dari perkara yang dikategorikan dalam dosa-dosa besar. Karena dalamnya Rasulullah SAW telah mengancam kepada para pelaku yang menggunakan pakaian di bawah mata kakinya dari kalangan kaum lelaki itu dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma tahtal ka'bain minal izari fa finnar. Segala sesuatu yang berada di bawah mata kaki dari pakaian, maka itu di neraka. Kemudian bagi kaum lelaki, di antara syarat tertutupnya aurat dia adalah harus menutupi dari di atas pusar dan juga sampai ke kedua lutut kakinya. Dan juga diwajibkan untuk menutup bagian pundaknya. Nah, ini batas minimalnya. Adapun batas yang afdal atau yang utama adalah bahkan yang terbaik, ya dia menggunakan pakaian yang lebar yang warnanya tidak mencolok, kemudian juga tidak ketat pakaian tersebut, seperti jubah atau yang semisalnya, gamis atau yang semisalnya. Kemudian untuk wanita, maka ditutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya atau kedua telapak tangannya. Dan ini ketika dia dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan bersama mahram-mahramnya, dari suaminya, ayahnya, anaknya, menantunya, cucunya, dan semisalnya dari kalangan-kalangan orang-orang yang mahram bagi wanita tersebut. Maka dia sholat dengan seperti ini, menutup seluruh tubuhnya, dikecualikan wajah dan kedua telapak tangannya. Adapun ketika dia sholat, namun di sekitarnya terdapat orang-orang ajanib, orang-orang asing yang bukan mahram baginya, maka dia diwajibkan untuk menutup seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, dan dia sholat dengannya. Kemudian kita masuk syarat yang kelima. Syarat yang berikutnya adalah di antara syarat sahnya sholat, yaitu berniat. Nanti akan dibahas dalam kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus pada bab yang khusus. Namun di sini kita dahulukan dalam bentuk ringkas untuk memenuhi dari syarat-syarat sahnya salat. Yang kelima adalah berniat, an-niyah. Apa itu niyah? Fahiya azmul qalbi ala fi'lil ibadah تقربا إلى الله تعالى. Niat itu adalah tekad yang dia munculkan dari hatinya untuk mengerjakan suatu ibadat di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini termasuk dari syartun li sihhatish shalah. Fan niyatu syartun li sihhatish shalah. Niat termasuk dari syarat sahnya salat. Dan tidak sah segala bentuk ibadah kecuali dengan dia berniat dalam ibadah tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh seluruhnya ini berlaku dengan niat. Kemudian berkaitan dengan permasalahan atau sebelumnya berkaitan dengan hadis ini, hadis ini telah datang dari beberapa sahabat selain dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang terkenal dan masyhur di kalangan kaum muslimin ya. Dan juga termasuk hadis yang pertama disebutkan dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan dari sekian sahabat, disebutkan oleh para ulama sekitar 10 sahabat yang meriwayatkan. Ada yang berasal dari Abu Hurairah, dari Anas ibn Malik, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dan yang selainnya dari Ibn Umar. Nah, dan seluruhnya tidak ada yang sahih kecuali riwayat yang hanya datang dari satu jalan, yaitu dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang selainnya riwayat-riwayatnya dhaifah, lemah, dengan lafaz-lafaz yang mirip. Namun yang sahih adalah dengan lafaz yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sebagai faedah dari hadis ini. Kemudian berikutnya terkait dengan niat. Letak seseorang berniat adalah di dalam hatinya. Dan dia tidak berniat dengan lisannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahumullahu jami'an, "An-niyatu mahalluha fil qalbi bi ittifaqil ulama." Niat itu letaknya dalam hati. Di dalam hati seseorang yang mengamalkannya. Dan ini telah disepakati oleh ahli ilmu. Sehingga seseorang ketika hendak mengerjakan suatu amalan, dia munculkan niat ya, tekad, qasd, tujuan, iradah, keinginan. Nah, ini sudah berlaku pada amalan tersebut. Ketika dia niat atau melakukan sesuatu dan dia tidak berniat padanya, maka ini tidak ternilai dan tidak teranggap. Misalkan seseorang sholat dalam keadaan dia sedang tidak sadar, misalkan, ya, maka di sini sebagaimana yang telah kita lewati, seseorang itu harus sadar dan dia tidak terganggu akalnya ketika sholat. Ini merupakan syarat sehingga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sholat tersebut, karena dia melakukannya di luar kesadarannya. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian letak niat adalah dalam hatinya, tidak dalam lisannya. Adapun terkait dengan permasalahan melafadzkan niat dengan lisannya, maka ini telah dijelaskan oleh al-ulama al-fuqaha rahimahumullah jami'an dalam kitab-kitab mereka. Disebutkan bahwa perkara ini termasuk perkara yang muhdats, perkara bid'ah yang terjadi dalam agama ini. Dan tidak ada satupun nukilan salaf di dalam bolehnya melafadzkan niat dengan lisannya. Tidak pula terdapat amalan dari Nabi dan juga orang-orang salaf yang setelahnya. Sehingga ini termasuk dari perkara yang bid'ah. Taib, kemudian syarat yang keenam. Di sini ada 6 syarat. Syarat yang keenam yaitu istiqbal Ka'bah. Seseorang menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Kita akan baca dari penjelasan yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istiqbal Ka'bah fil fardi wan nafli wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menegakkan salat, maka beliau menghadapkan wajah, menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat atau Ka'bah dalam salat fardunya dan juga salat sunnahnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk melakukan hal tersebut. Dan hukum asal perintah adalah kewajiban. Maka di sini termasuk dari apa? Syarat di dalam sahnya salat. Atau syarat dari sahnya salat. Faqala lil musyi salatahu, di mana beliau menyebutkan dan berkata kepada seorang sahabat yang keliru dalam salatnya. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbalil qiblat fa kabbir. Apabila engkau menghadap ke atau menegakkan salat, maka sempurnakanlah wudumu dan kemudian menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah. Allahu akbar. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian di dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari. Nah, berkaitan dengan Al-Ka'bah, apa definisi dari Al-Ka'bah atau pengertiannya? Al-Ka'bah yaitu bina'un kabir murtafi', suatu bangunan yang tinggi, murabba', yang berbentuk kotak, ma'ahujrani al-Ismail, yang di dalamnya terdapat hijr al-Ismail. Al-Maksu bil-Aswad, yang ditutupi dengan kain berwarna hitam. Terkait dengan sejarah berdirinya Ka'bah, maka disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga berserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam riwayat yang lainnya Nabi Adam, namun di sini terdapat riwayat yang lemah. Sehingga yang sahih bahwasanya wallahu ta'ala alam, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihim assalam. Berkaitan dengan hukum menghadap kiblat, ini termasuk dari syarat sahnya salat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhul Mumti', istiqbal kiblah min syuruti sihhati salah. Menghadap ke kiblat itu termasuk dari syarat sahnya salat. Bidalalati minal kitabi was sunnati wal ijma'. Hal ini berdasarkan dalil dari Alkitab, dari Al-Quran. Kemudian dari as-sunnah, dari hadis, dan juga dari kesepakatan ahli ilm. Wa ammal kitab, adapun dari Al-Quran, faqaulillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 115, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, ini dalil sebagai perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam menghadapkan salatnya ke arah masjidil haram. Dan ini berlaku juga kepada umatnya. Wa amma sunnah fakathirah, adapun dalam hadis, maka dalilnya sangatlah banyak. Dan diantaranya yaitu wa minha qawluhu lil musyi fi salatihi. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan kepada sahabat yang telah keliru dalam pelaksanaan salatnya. Wa hadzal hadis yu'raf bil hadithi al-musi salatahu. Ini masih perkataan dari Syekh Ibn Utsaimin. Hadis ini dikenal dengan hadis al-musi salatahu. Wa huwa rajulun minas sahabah. Sahabat tersebut adalah seseorang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sahabat. Ismuhu Khallat ibn Rafi az-Zuraqi. Namanya adalah Khallat bin Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala anhu. Fahuwa dakhala ila al-masjid. Beliau ini pada suatu hari masuk ke dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a ila Rasulillah fasallama alaihi faraddahu ar-rasul. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setelah selesai salat mendatangi, atau sebelumnya beliau mendatangi Rasulullah dan menyalaminya. Kemudian Nabi membalas salam sahabat tersebut. Thumma shalla. Kemudian beliau atau Khallad bin Rafi' ini melakukan salat. Setelah selesai, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, maka Rasulullah berkata kepada sahabat ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau karena sungguhnya engkau belum melakukan salat. Maka diulangi sebanyak 3 kali hingga sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairu hadza fa'allimni fa'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila akhir al-hadis. Nah, sahabat tersebut menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutusmu dengan al-haq, sungguh aku tidak bisa melakukan salat selain daripada apa yang telah kuperbuat. Maka ajarilah aku. Maka Nabi SAW mengajarinya dan disebutkan sampai akhir hadis. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbal qiblah fa kabbir. Wa amma al-ijma', adapun dari sisi ijma', maka kaum muslimin telah bersepakat dalam perkara ini, termasuk dari syarat sahnya salat sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Hazm dan yang selainnya. Berkaitan dengan menghadap kiblat, maka kita akan dapati dari beberapa pembahasan dalam kitab-kitab fuqaha, yaitu perincian dari menghadap kiblat, tafasil lil istiqbal al-kiblah wa hiya ala qismain. Perincian dari menghadap kiblat ini ada 2 bagian. Al-awwal, bagian yang pertama, man yara ainal ka'bah, orang yang dia ini keadaannya melihat langsung di hadapannya Ka'bah. Jadi Ka'bah tadi berada dan terletak di hadapannya persis. Nah, baik di hadapannya ini jarak 1 meter, 2 meter, 10 meter. Nah, al-muhim yaitu apa? Dia dapat melihat Ka'bah di hadapannya secara langsung. Maka diwajibkan untuk dia menghadapkan, fayajibu alaihi ayyastaqbila ainal Ka'bah. Diwajibkan untuk mengarahkan pas ke arah Ka'bah tersebut. Tidak boleh dia berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Nah, ya, sedikit pun tidak boleh. Wala yajuzu lahu an yuharrifa yamnatan wa yasratan walau biqalil. Nah, tidak boleh baginya untuk miring sedikit kanan atau kiri, tidak boleh. Faqad ajma'a ulama 'ala anna man yara al-Ka'bah wa yushahiduha fanharafa 'anha fa salatuhu batilah. Nah, dan para ulama mereka telah bersepakat ala, ya, atas anna man yara, barang siapa yang melihat Ka'bah secara langsung, wa yushahiduha, dan menyaksikan Ka'bah tersebut, fanharafa, lantas dia bergeser, miring, tidak pas lurus, maka fasolatuhu batilah, maka sholatnya itu dinilai sebagai sholat yang batil, tidak sah sholat tersebut. Ini faedah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, kemudian juga Ibn Hazm rahimahumullahu jami'an. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, man lam yara 'ainal Ka'bah. Orang-orang yang dia tidak melihat langsung Ka'bah tersebut. Seperti keadaan kita yang jauh dari Ka'bah. Sangat jauh sekali letak kita dari Al-Ka'bah. Maka ini kita termasuk dari bagian yang kedua. Namun ketika kita dalam kondisi menunaikan haji atau menunaikan umrah, maka di sana kita masuk pada bagian kondisi atau yang pertama, ketika kita berada di sekitar Ka'bah. Namun ketika berada di hotel, tempat istirahat, atau ketika jauh di Madinah misalkan, maka di sini dia harus mencari arah kiblat dan masuk pada kategori bagian yang kedua. Malam yaro ainul Ka'bah, orang-orang yang tidak melihat langsung Ka'bah tersebut, fafi khilaf bain ahli ilm, maka di sini terdapat perbedaan. Warrajih, maka yang rajih adalah ain annahu yastaqbil jihatul Ka'bah, maka diwajibkan baginya untuk menghadap ke arahnya. Walayalzam ainaha, dan tidak diwajibkan untuk tepat menghadap ke Ka'bah tersebut. Jadi diwajibkan untuk arahnya. Misalkan kita berada pada bagian timur dari Ka'bah. Ya, Ka'bah itu berada di barat kita. Ketika kita menghadap ke arah Ka'bah, maka itu kita ketahui arahnya ada di barat. Nah, maka ketika dia berada di manapun, dia mencari ya, arah ke tersebut, ke arah barat, ya lebih miring sedikit. Ada sebagian yang telah menetapkan dengan tepat. Al-muhim secara garis umum, Ka'bah tersebut terletak di barat kita. Nah, maka dimanapun kita berada, kita mencari di mana arah barat. Gunanya apa? Untuk menghadapkan ke arah Ka'bah. Tidak diharuskan kita untuk meletakkan pas sama sekali dengan Ka'bah tersebut. Sehingga di sana mungkin terjadi saja, ya, terlewat sedikit, bahkan tidak pas dari Ka'bah tersebut. Ya, namun di sini ya, telah disebutkan oleh para ulama, orang-orang ini tidak melihat Ka'bah, sehingga diwajibkan untuk menghadap ke arahnya saja. Wa in yataharra bidhiqatin tamah, ya, namun ketika dia berusaha untuk benar-benar menepati tepat Ka'bah tersebut, ukurannya dia hitung dan semisalnya, maka di sini adalah perkara yang afdal, yang utama. Nah, kita selesai dari membahas menghadap ke arah Ka'bah atau menghadap ke kiblat. Kemudian yang berikutnya, disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan permasalahan menunaikan sholat sunnah ketika dalam keadaan safar, bepergian. Bagaimana hukum menghadap ke arah kiblat bagi orang tersebut? Beliau menyebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli nawafil ala rahilatihi wa yuthir 'alayha haythu tawajjahat bihi syarqan wa gharba. Wa fi dhalika nazala qawluhu ta'ala fa inama tuwallu fa thama wajhullah. وكان احيانا اذا اراد ان يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. نعم. Dan Nabi SAW ketika di dalam safar bepergian, beliau melaksanakan sholat-sholat sunnah di atas kendaraannya. Dan juga beliau witir di atas kendaraan tersebut. Di mana kendaraan tersebut berjalan sesuai dengan arah jalannya, artinya tidak beraturan. Terkadang ke arah timur, terkadang barat. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sholat sunnah di atas kendaraannya, maka beliau hadapkan terlebih dahulu kendaraan tersebut menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau bertakbir dan sholat di atasnya sesuai dengan jalannya tunggangan kendaraan tersebut. Dahulu Nabi SAW kendaraannya dalam safar yaitu unta atau kuda yang beliau gunakan dalam peperangan. Dan beliau melaksanakan sholat sunnah di atasnya. Terkait dengan permasalahan menunaikan sholat di atas kendaraan, bagaimana hukum menghadap ke arah kiblatnya? Maka di sini yang pertama akan kita bahas yaitu menunaikan sholat sunnah. Adapun nanti sholat fardu ada dalam pembahasannya. Atau nanti kita jelaskan setelah kita menjelaskan sholat sunnah. Maka yang pertama adalah menunaikan sholat sunnah di atas kendaraan. Bagaimana hukumnya? Berkaitan dengan hukumnya, maka di sini telah dijelaskan oleh beliau rahimallahu taala, diperbolehkan untuk menunaikan sholat sunnah di atas kendaraan. Dengan syarat apa? Dengan syarat seseorang tersebut dalam keadaan safar. Ini yang pertama. Syaratnya dia dalam keadaan safar, bepergian. Bukan seorang yang sedang mukim atau seorang yang sedang tinggal di rumahnya. Tidak. Harus dengan keadaan safar. Ya. Diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah di atasnya. Kemudian yang kedua, ditunaikan di atas kendaraan. Ini jelas, tadi sebagaimana disebutkan. Adapun berkaitan dengan menghadap kiblatnya, maka menghadap kiblat bagi orang yang menunaikan sholat sunnah, ini hukumnya adalah sunnah. Tidak sebagaimana sholat wajib, maka di situ adalah rukun, di antara rukun-rukun sholat. Jadi mengarahkan kiblat ketika menunaikan sholat sunnah, ini merupakan hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh hadis yang telah kita baca tadi, Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya dan kendaraan tersebut berjalan ke arah yang tidak menentu. Maka di sini kita dapatkan faedah bahwa kiblat tersebut arahnya akan berpindah. Yang semula dihadapkan oleh Nabi ke arah kiblat, maka di perjalanan atau di pertengahan sholatnya ini berpindah. Kemudian bagaimana tata cara dari menunaikan sholat sunnah di atas kendaraan? Tata cara menunaikannya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebutkan dalam kitab dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya. Wa kana yarka' wa yasjudu 'ala rahilatihi ima'an bi ra'sih wa yaj'al as-sujuda akhfadu min ruku'ihi. Dan beliau ruku' di atas kendaraannya dan pula melakukan sujud dengan apa? Dengan dia menurunkan kepalanya sehingga menjadikan kepalanya tersebut lebih turun, menunduk, lebih banyak ketika di keadaan sujud, dan rukuk itu lebih sedikit. Jadi kondisinya sebagai contohnya dalam keadaan di atas kendaraan, kalau kita ini kendaraan darat, kendaraan darat bis, kereta mungkin, atau mobil, atau motor pun sama di sini masuk dalam hukum ini. Seseorang hendak melaksanakan sholat sunnah, rawatib, atau yang semisalnya, dia tunaikan di atas kendaraannya. Maka di sini tata caranya adalah ketika dia bertakbir, membaca at-takbir, Allahu Akbar, kemudian dia baca istiftah, kemudian al-fatihah, kemudian surat. Ketika telah masuk di ruku, maka dia tundukkan kepalanya. Allahu Akbar, dia tundukkan. Setelah itu i'tidal, bangkit kembali. Setelah itu dia sujud. Ketika dia sujud, maka dia menundukkan lebih turun daripada rukuknya. Ini kaifiyah seseorang melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya. Kemudian dilanjutkan, berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, wa kana idza arada an yusalli al-fariidhah nazala fastaqbala al-qiblah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba waktu salat fardu dan hendak melaksanakan salat fardu, maka beliau turun dan salat menghadap ke arah kiblat. Di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya salat fardu itu wajib ditunaikan di dalam keadaan di darat atau di bawah, kecuali dalam kondisi tertentu. Nanti akan datang pembahasannya. Ketika seorang salat fardu di atas lautan atau di atas udara, bagaimana dia melakukannya? Namun dari hadis ini, hukum asalnya adalah ketika dia hendak melaksanakan salat fardu, maka dia ditunaikan di atas darat atau di daratan, bukan di atas kendaraannya. Ketika dalam safar misalkan tiba waktu sholat duhur, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan di atas kendaraan. Dia harus turun dan sholat di bawah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, apabila hendak melakukan sholat fardu, beliau nazala, beliau turun. Hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam Sahih Al-Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berkaitan tentang pembahasan istiqbal al-qiblah. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya, kita akan mengkaji tentang bagaimana hukum menghadap kiblat bagi orang-orang yang memiliki keadaan tertentu. Misalkan ketika seseorang dalam keadaan khauf menakutkan, atau dalam keadaan terjadi zalazil, musibah, gempa bumi, bencana alam, dan semisalnya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, dapat difahami dengan sebaik-baiknya, dan juga dapat kita amalkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.